Tiada ku sangka, tiada ku duga, perpisahan jua punya. Rasa bagai sembilu, tajam menusuk seluruh nadiku. Apa salahku, apa dosaku, hingga di kau terus berlalu. Meninggalkan diriku yang setia ini, mengharap cintamu. Bagaikan bunga yang layu saat kemarau melanda, demikian aku bila kau tinggalkan. Di dada mengenang dirimu, kini engkau datang lagi setelah cinta pergi. Kenangan manis dahulu telah ku lempar jauh. Perpisahan jua tak punya.